Musnah sudah berakhir kisah cinta kita. Tak sanggup ku bayangkan berat ku melepas dirimu. Ku ikhlaskan engkau pergi bersama dirinya, karena orang tuamu tak ingin kita. Sakit, sungguh sakit, hatiku melepaskanmu. Yang tak kurelakan kau tak bahagia bersama dirinya, kau jadi sengsara. Ku yang memujamu tak pernah terfikir untuk menyakitimu. Zaini di sini. Hai Dara, apa khabar? Terima kasih kerana cover lagu Ku Tak Rela bersama dengan Bajul. Semoga lagu ini menjadi lagu anthem. Yang tak kurelakan kau tak bahagia bersama dirinya, kau jadi sengsara. Ku yang memujamu tak pernah terfikir untuk menyakitimu. Yang tak kurelakan kau tak bahagia bersama dirinya, kau jadi sengsara. Ku yang memujamu tak pernah terfikir untuk menyakitimu. Ku tak rela.